Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hidayah ila yawmid din wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam setiap sisi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya mahmudakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Riyadhus Shalihin ini. Kesempatan terakhir kemarin kita bahas masalah istikharah dan juga musyawarah. Istikharah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan di hadapan, ketika kita dihadapkan pada permasalahan yang membingungkan atau kita harus memilih, maka istikharah ini adalah mimbab isti'anah, adalah mimbab dari minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipilihkan yang terbaik, agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pilihannya itu bisa yang terbaik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah musyawarah merupakan dasar yang hendaknya senantiasa ada pada kita segala sesuatu, apalagi terkait dengan banyak orang atau maslahat kepentingan banyak orang, pentingnya untuk kemudian dibangun di atas musyawarah sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dalam semua perkara. Dan juga Allah memuji kepada orang-orang mukmin yang senantiasa bermusyawarah, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu adalah dibangun, dimusyawarahkan di antara mereka. Maka ini musyawarah. Demikian pula berkaitan dengan masalah-masalah pribadi, di saat kita mungkin tidak bisa memutuskan satu masalah itu sendiri, maka dibolehkan juga untuk kemudian kita mengambil pendapat orang. Dan ini bukan hanya dibolehkan, seperti tuntunan Nabi SAW yang beliau pun hanya seorang, beliau pun padahal beliau seorang Nabi, ini pun juga musyawarah berkaitan dengan berbagai hal. Banyak contoh-contoh dari Nabi SAW. Maka demikian pula meskipun dalam masalah yang sangat pribadi sekalipun, juga minta, misalkan minta pendapat atau curhat, ini bagian dari musyawarah. Sebagaimana para sahabat juga minta pertimbangan pada orang-orang yang mungkin bisa diambil pendapatnya dan bisa bijak dalam dipandang itu bijak dalam menentukan masalah, apalagi kalau dia itu adalah memiliki ilmu dalam babnya. Sebagaimana para sahabat juga demikian. Kemudian jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah masih dalam kitabul adab tentang disunnahkannya istihbabul dhihab ila al-'abd wa iyadatul marid. wal hajj wal ghazw wal janazah wa nahwiha min tariq wal rujuk min tariq akhar lituksira mawadhi' al ibadah. Ini disunnahkannya untuk pergi ila al-aid, dalam hal ini adalah solat pada aid juga mengunjungi ya, saudara atau juga menjenguk orang sakit ya. Demikian pula dalam ibadah haji atau juga dalam peperangan atau juga dalam mengiringi jenazah dan semisalnya, hal-hal yang disunnahkan untuk kita mendatanginya dari satu jalan, dan juga disunnahkan pula untuk kita kemudian pulangnya lewat jalan yang lain. Agar tentunya di sini adalah taktsirul ibadah, memperbanyak ibadah dari langkah-langkah yang kita lakukan dalam langkah kebaikan ini. Maka langkah-langkah itu adalah ada nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika di hari Aid beliau menyelisihi jalan, artinya ketika berangkat dari satu jalan pulang lewat jalan yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang artinya di sini adalah memperbanyak ini dalam sholat Id. Ini jelas disunnahkan agar karena seperti itu dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian hikmah dari itu semuanya adalah agar langkah kita yakni senantiasa dalam nilai ibadah, atau juga jalan yang kita lewati ini akan memberi saksi kepada kita. Ketika kita lewat satu jalan kemudian pulang melewati jalan yang lain, maka setiap jalan yang kita lewati ini akan memberi kesaksian kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zalzalah, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi berbicara tentang berita-beritanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi akan bercerita dengan apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Maka ketika kita lewat satu jalan kemudian lewat jalan yang lain, maka semua akan memberikan kesaksian kebaikan kepada kita, semakin menambah saksi kebaikan bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi dengan takbir atau juga dengan talbiyah kalau yang menunaikan ihram haji ataupun umrah, hal-hal yang itu disunnahkan untuk dikumandangkan. Maka bahkan tidak hanya bumi saja, semua hajaran atau syajaran, batu-batuan ataupun juga pohon-pohonan yang mendengar ini akan memberikan kesaksian kepada orang-orang yang mengucapkan takbir atau talbiyah dan yang semisalnya. Ini dimasukkan dalam Kitabul Adab oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwa memang seperti itu hendaknya dalam kita memperbanyak ibadah. Bagaimana dalam hal itu adalah hasungan, motivasi untuk kita banyak melakukan atau memperbanyak ibadah. Kemudian jamaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini juga kisah yang kedua dari Ibnu Umar, kana yakhruju min tariq asy-syajarah wa yadkhulu min tariq al-mu'arris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah itu dari jalan syajarah. Tariq asy-syajarah maksudnya jalan di mana tempat bai'atul ridwan. dikenal bayat Ridwan ini di bawah sebuah pohon yang kemudian dikenal dengan syajarah. Dan orang-orang yang ikut dalam bayat Ridwan ini dikenal dengan ashabus syajarah. Ashabus syajarah, dan ini termasuk di antara para sahabat yang mulia juga, artinya memiliki manaqib, keutamaan-keutamaan mereka yang ikut hadir dalam bayat Ridwan. Dan ini Rasulullah SAW suka melewati di jalan itu, mana tumbuh pohon tempat di mana para sahabat menunaikan bayat, melakukan bayat. Wayat kullu min tariq Mu'arris, ini datang dari jalan itu kemudian keluar dari Makkah itu dari jalan Mu'arris. Dan demikian pula masuk Makkah dari Thaniyatul Ulya dan keluar dari Thaniyatul Sufla, masuk dari arah atas kemudian keluar dari arah bawah. Ini tiada lain juga adab untuk apa namanya, dan ini sepertinya wallahu ta'ala alam Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengkiaskan hadis-hadis ini, dan ini nasnya itu kan dalam sholat Id dan dalam menunaikan ibadah haji ya. Masuk dan keluarnya, namun beliau mengkiaskan hal ini ketika kita mendatangi berbagai kebaikan. Mengkiaskan ini dalam mendatangi kebaikan, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, juga ketika perang, atau juga dalam hal yang semisal itu. Artinya perjalanan-perjalanan yang baik untuk kemudian berangkat dari satu jalan pulang melewati jalan yang lain. Dan ini dikiaskan kepada mendatangi sholat Id, demikian pula dalam menunaikan ibadah haji. Tiada lain maknanya di sini agar jalan bumi yang kita lewati ini memberikan kesaksian, dan ini menjadi nilai ibadah. Menjadi nilai ibadah pertama adalah agar bumi yang kita lewati itu akan memberikan kesaksian bagi kita nanti di yaumil qiyamah bahwa perjalanan kita adalah perjalanan ibadah. Menjenguk orang sakit atau juga mendatangi jenazah ya. Dan semisal itu hal-hal yang baik. Kemudian pulang dari jalan yang lain, ini pun juga ketika kepulangan kita pun juga pulang dari perjalanan ibadah. Jadi maka jemaah mendakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sepertinya yang diambil faedah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mengkiaskan dengan memang ada sisi kesamaan ya. Dari qiyas, dan qiyas merupakan satu di antara dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i itu pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah yang sahihah, yang ketiga adalah ijma' para ulama kaum muslimin, dan yang ketiga keempatnya adalah qiyas yang sahih. Artinya qiyas yang sahih, qiyas itu adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya ketika ada kesamaan. Maka di sini untuk qiyas itu ada tiga rukun yang harus terpenuhi. Pertama ada usul, ada asal, ada pokoknya. Ada pokoknya. Kemudian yang kedua ada farak, ada cabang. Artinya di sini ada dalil pokoknya. Artinya yang utamanya ada. Kemudian yang kedua ada permasalahan cabang. Dan yang ketiga ada sisi kesamaan. Illah. Kesamaan illah atau kesamaan sebab. Maka dalam hal ini pun juga insyaallah taala pun juga seperti itu sepertinya yang diambil dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. meskipun terkadang juga beliau mengkiaskan kias yang kurang sesuai dalam beberapa buku beliau, ya, di khususnya kitab Al-Adhkar, ya, kemudian di beberapa permasalahan di syarah Sahih Muslim, dan juga terkadang beliau mengambil kias ini kias yang apa namanya ma'al-fariq, kias yang istilahnya kias ma'al-fariq, kias yang tidak sesuai, artinya tidak pas dalam mengkiaskan. Tapi insyaallah ta'ala dalam bab ini ada kesamaan, sama-sama dari sisi namanya sholat id kan perjalanan baik, namanya mengunjungi orang sakit juga perjalanan ibadah. Maka ketika kemudian dikiaskan berangkat dari satu jalan bukan dari jalan yang lain, itu adalah takthirul ibadah, memperbanyak ibadah, dan takthirul syuhud, juga memperbanyak saksi agar memberikan kesaksian. Ini tentunya adalah dalam perjalanan yang baik atau dalam perjalanan ibadah. Adapun dalam perjalanan atau safar yang mubah atau safar apalagi safar maksiat, maka ini bahkan kalau safar maksiat ini tidak boleh, ya. Safar mubah misalkan Mesir, ya, atau ke pasar misalkan, ya tentunya beda, ya. Ini mubah saja ke pasar, ya. Ini tidak masuk dalam seperti ini. Tapi kalau tadi perjalanan-perjalanan seperti yang disebutkan Imam Nawawi dalam hal ini, yakni mengunjungi orang sakit atau juga takziah atau kemudian juga perang, ya, dan yang semisalnya ini tentunya ada sisi kesamaannya. Dan ini dari apa namanya sunnah, ya, yang dikiaskan. Kemudian sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi SAW, ini agar jalan-jalan kebaikan itu semakin banyak. Dan ini hasungan untuk kepada kita untuk memperbanyak jalan kebaikan. Artinya di sini pun juga banyak jalan, ya, kebaikan, atau juga banyak jalan untuk kita menambah kebaikan itu sendiri. Dalam hal ini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala pun juga kita jangan meremehkan kecilnya kebaikan ini. Sekali lagi, jangan sekali-kali meremehkan kecilnya kebaikan. Boleh jadi yang kecil ini yang paling ikhlas. Boleh jadi yang kecil ini yang paling diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling bermakna dan berbarokah. Maka jangan melihat kepada kecilnya kebaikan. Namun karena Rasulullah juga mengatakan rubba amalin saghirin fa huwa indallahi adzim. Betapa banyak amalan-amalan yang kecil dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Maka ini amalan. Demikian pula anggota tubuh kita. Ya, jangan lihat kurusnya badan. Kurusnya badan ketika digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah nanti di yaumil hisab atau di mizan, di yaumul mizan akan memberatkan timbangannya. Ya. Karena semua akan ditimbang. Amal perbuatan manusia, manusianya juga akan ditimbang, demikian pula catatan amal perbuatannya juga akan ditimbang. Dan ini banyak dalil yang menyebutkan bahwa nanti di mizan, ya, di yaumul mizan, di yaumul qiyamah itu nanti ini semuanya akan ditimbang. Di antaranya hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika beliau memanjat pohon kurma, ya, terlihat betisnya yang kecil dan itu dijadikan apa sebagian para sahabat tertawa. Dengan melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Dan ternyata Rasulullah SAW mengatakan, wallahi katanya, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini nanti di yaumil qiyamah lebih berat dari gunung Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud. Maka ini menunjukkan bahwa badan manusia juga akan ditimbang. Dan itu juga kisah dari Abul Ali Harriyahi rahimahullahu ta'ala. seorang yang masuk Islam di masa Abu Bakar bin Umar, ya. Ya. Dulunya seorang Majusi, orang Persia, menjadi tawanan, kemudian tidak lama kemudian masuk Islam karena melihat akhlak kaum muslimin, perilaku mereka yang demikian menyejukkan, juga dengan sholatnya, juga dengan baca Qur'annya yang dilihat itu, ya, akhirnya kemudian dia pun juga termasuk di antara para penghafal Al-Qur'an. Kenapa dia di antara para penghafal Al-Qur'an yang sampai beliau ini mengkhatamkan Qur'an setiap malam, subhanallah. Dan ketika itu beliau merasa berat karena beliau seorang budak, siang harinya harus kerja pada majikannya, kemudian minta kepada pendapat para sahabat yang ketika itu masih ada, di antaranya Ibnu Abbas dan yang lainnya, untuk kemudian mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan. Setiap pekan, malam hari baca Al-Quran, siang hari bisa kerja dengan leluasa, memenuhi kewajibannya, karena beliau adalah waktu itu sebagai badan, sebagai budak. Sebagai budak belian seorang wanita muslimah. Ya. Ini ahli ilmu, seorang alim. Ya, akhirnya si wanita ini kemudian memerdekakannya setelah selesai dari sholat Jumat. Wanita ini datang, kemudian mengumumkan bahwa Abul Ali Ar-Riyah ini dibebaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta kesaksian dari semua yang hadir di sholat Jumat. Syahidnya beliau termasuk di antara para ulama yang kemudian juga selalu bersama dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dimuliakan meskipun dari maula, artinya mantan budak, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dengan Al-Qur'an. Dan kemudian beliau juga ikut perang. Suatu hari ketika mau berangkat perang, berangkat jihad, kakinya sakit. Kemudian tabib yang ada ketika itu memutuskan ini harus diamputasi. Tidak ada cara lain kecuali harus diamputasi. Maka akhirnya ya sudah, kalau memang keputusan seperti itu, diamputasi. Kemudian dipanggilkan, ya kalau sekarang mungkin ahli anestesia, dibius, ya. Ya. Tapi belum tidak mau, enggak. Karena bius ini mungkin dengan tidak mau dibius. Kemudian terus bagaimana? Datangkan kepada seorang qari Al-Quran, seorang pembaca Al-Quran. Dan sampai ketika saya sedang menikmati bacaan itu, potong kaki saya. Ini luar biasa kekhusyuannya dalam mendengar lantunan Al-Quran. Artinya begitu asyiknya dengan Al-Quran sampai kakinya dipotong, ini tidak kerasa. Maka kita bisa bandingkan, ya. Bandingkan dengan kita, dengan mereka ini orang-orang di generasi awal seperti ini. Kisahnya Urwah bin Zubair pun juga sama. Urwah bin Zubair kakinya juga dipotong, sama. Tapi dipotong ketika minta, ketika di sedang sholat. Dan ini bisa kita bandingkan bagaimana mereka para a'immah, para ulama kita. Bandingkan kekhusyuan kita dengan mereka, kita jangankan seperti itu, yang sedang ada nyamuk, ada semut sedikit aja sudah, aduh, sholatnya buyar, karuan, ya. Nih, bandingkan bahwa kita belum ada apa-apanya, ya. Dibandingkan dengan mereka-mereka yang subhanallah seperti itu. Jadi penting membaca kisah dari mereka para ulama. Sampai ketika sudah dipatahkan, dipotong itu kaki, kemudian Abu Ali Ar-Riyahi mengatakan dan memberikan kesaksian sambil memegang kakinya yang dipotong itu, bahwa meminta ke wa inni usyhidullah, saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kaki saya ini tidak pernah melangkah kepada hal-hal yang maksiat. minta disaksikan. Ini karena memang seperti itu ya. Bahwa ini menunjukkan bahwa anggota tubuh kita itu semuanya akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melihat yang seperti ini, insya Allah akan terasa ringan ya. Penatnya kita memenuhi panggilan adzan ya, di pagi hari, di siang hari, untuk melangkah ke masjid ya. Atau kemudian beratnya untuk kita misalkan qiyamul lail atau yang lainnya, ini akan terasa ringan ketika menjadikan bahwa kaki kita ini akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya amal kita tapi juga langkah kita. Maka ini tentunya adalah memberikan motivasi kepada kita untuk ringan. Maka meskipun dengan terseok-seok, dengan tertati-tati, banyak orang yang seperti itu. Ini ada seorang yang buta, ini tidak pernah tinggalan sholat Jumat, sholat jamaahnya. Sampai dia buat tali dari rumah ke masjidnya. Ini saya mendengar kisah pertama ini adalah dari Syekh Abdul Razzaq, Abdul Muhsin Al-Abbad, Allah Ta'ala. Dia mengisahkan itu dan beliau sendiri menyaksikan. Beliau menyaksikan sendiri itu. Ada orang seperti itu. Ini orang buta dan kita yang diberi seger, waras ya, dan sehat, bisa melek, bisa jalan. Ini kalau kemudian himmah dengan sholat jamaah ini sampai bolong, ini Allah bisa ya. Maka apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa takfir ibadah, memperbanyak beribadah dengan memperbanyak langkah kita. Kemudian selanjutnya bab tentang adab, disunnahkannya mendahulukan yang kanan dalam semua hal dari perkara-perkara yang baik. Ini disunnahkan untuk memulai yang kanan ya, dari perkara-perkara yang baik. Seperti berwudu, memulai dari yang kanan. Meskipun memulai dari yang kiri sah saja. Yang kita wudu mulai dari membasuh kanan tangan, misalkan tangan kiri dulu baru kanan, sah saja ya. Tapi tarkul aula, meninggalkan keutamaan ya. Artinya dari sisi sah-sah ya. Tapi dalam hal ini jemaah yang mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disunnahkan untuk kita jangan sampai ketinggalan dari pahala sunnah, mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang baik. Sebagaimana hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, nanti akan kita bahas. Kana yu'jibu at-tayamun, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam senang dengan memulai yang kanan. Fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Ketika memakai sendal, ini jangan, ini hanya pakai sendal. Tanaulihi wa tarajjulihi, ketika bersisiran mulai dari yang kanan. Wa tuhurihi, dan juga dalam bersuci mulai yang kanan, dan dalam segala hal yang baik. Sesuatu yang baik dia memulai dari yang kanan. Maka ini masya Allah kebaikan. Kita pakai baju mulai kanan dulu, tangan kanan dulu. Demikian pakai celana, demikian yang kanan dulu, sepatu, sendal, seperti itu. Ini kan rutinitas yang kita kerjakan supaya tidak sekedar hanya menjadi adat ya, tapi ada nilai-nilai sunnah, ada nilai-nilai ibadah ya. Untuk kita mendahulukan yang kanan dari berwudu, mandi, tayamum, memakai baju, memakai sendal, sepatu tadi ya, memakai celana, ketika masuk masjid, ketika bersiwakan, ketika gosok gigi, mulai yang kanan dulu ya, dalam hal-hal yang baik ya. Ketika juga memakai celak ya, Ya. Kemudian juga ketika memotong kuku, mulai dari yang kanan dulu. Demikian pula ketika menggunting kumisnya misalkan, ini juga mulai dari yang kanan dulu, sisi yang kanan dulu baru kemudian yang kiri. Demikian pula dalam nathful ibad, ya, ini sunnah dari fitrah, ya, min sunanil fitrah, mencabut, ya, rambut ketiak, ya, yang kanan dulu. Demikian pula ketika kita cukur, misalkan potong rambut, minta sama tukang cukurnya mulai dari yang kanan dulu. Supaya kita tidak sekedar merapikan saja, tapi ada nilai ibadah. Ya. Tapi ada nilai sunnah, ya. Ada nilai kebaikan. Demikian pula seperti itu ketika kita sholat kan juga salamnya dari yang kanan dulu. Makan, minum juga dengan tangan kanan, ya. Demikian pula ketika bersalaman, ya, pun juga dengan tangan kanan, dimulai dari yang kanan. Kalau misalkan banyak orang, ya, maka sunnahnya menyalami itu adalah dari yang kanan dulu. Memulai dari yang kanan dulu. Demikian pula ketika menghidangkan makanan, misalkan tamu, misalkan yang kanan dulu. Kalau yang kanan, misalkan kok anak-anak, yang kiri ini harusnya minta izin dulu untuk mendahulukan yang sepuh, yang lebih tua, minta izin dari yang kanan karena yang kanan ini lebih berhak. Dan itu banyak riwayat untuk dari adab untuk kemudian mendahulukan yang kanan. Demikian pula ketika keluar dari kamar mandi, ya, juga mendahulukan yang kanan. Demikian pula ketika mengambil, memberi, ya, dengan tangan kanan dan berbagai hal dari hal-hal yang baik, ya, untuk mendahulukan yang kanan. Kadang-kadang kita jadi kebiasaan makan, minum, tangan kiri, ya, enak sekali. Ini apa namanya, bukan adab dari adab Islam, tapi itu ada adab dari adab-adab syaitan, ya. Karena Rasulullah mengatakan seperti bahwasanya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri, ya. Bukan dari adab Islam, tapi adalah adab syaitan. Maka agar kita makan dan minum yang merupakan adat kebiasaan setiap hari kita kerjakan, ini ada nilai ibadah, ya. Ada nilai-nilai kebaikan. Bukan sekedar agar adat kita menjadi ibadah. Agar akhirat kita menjadi ibadah. Ini yang pertama. Kemudian juga disunnahkan untuk mendahulukan yang kiri pada hal-hal yang kurang baik atau yang tidak baik. Ini dirinci dengan detail sekali oleh Ibnu Munaqqin, ya, dalam Al-I'lam dari Syarah Umdatul Ahkam. Ketika mensyarah hadis itu, wah, saya baca sampai kemeng. Ya, demikian panjang, hanya hadis ini saja. Tidak masalah, karena syarahnya memang panjang sekali. Umdatul Ahkam yang disyarah dari saya mulakan ada 11 jilid. Ada 11 jilid dari 400 berapa hadis ini, ya. Ini 11 jilid. Dan saya baca di syarah hadis itu, subhanallah. Fawaidnya sangat banyak sekali. Dan mudah-mudahan nanti kita ambil beberapa fawaid dari hadis ini di syarah Imam Mulakin ini. Ini mana yang mesti didahulukan, ya, dari yang kanan, dan mana yang mesti didahulukan pada yang kiri. Ini untuk yang kiri disunahkan untuk mendahulukan yang kiri. Ini kebalikan dari tadi yang disebutkan. Demikian pula ditambah ketika ketika meludah, ya, ini juga atau bersin, ini meludah, ya, pada khususnya meludah ini ke sebelah kiri. atau di bawah kita, ya, di bawah atau sebelah kiri, jangan di sebelah kanan. Dan itu sunnah, dari sunnah Nabi SAW. Makanya satu riwayat, satu kisah dari Imam Al-A'mash, Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahid Al-Kufi rahimahullah ta'ala, seorang imam, seorang muhaddits, yang antara beliau dengan Rasulullah hanya dua, rentang dua saja, dua orang saja. Banyak punya sunaiyat, karena itu hadisnya banyak dikejar. Artinya banyak para ulama datang karena sanadnya tinggi. Sanadnya ali, antara beliau dengan Rasulullah hanya dua orang saja. Ini Al-Imam A'mash Sulaiman bin Mahran Al-Kahin. Dan beliau seorang yang buta. Buta, kafir. Ya. Tapi muhaddits, ya. Masya Allah. Dan orang banyak datang untuk mengambil hadis dari beliau. Kemudian kebiasaan beliau, punya kebiasaan di majlisnya itu tidak boleh ada yang usang musik. Kalau terdengar suara di majlisnya, beliau langsung pergi. Tidak jadi menyampaikan hadis. Ini sudah dimaklumi oleh murid-muridnya. Maka suatu hari ada murid baru datang. Murid baru datang lebih awal, kemudian duduk di sebelah kiri. Ceritanya ini. Dan belum tahu kebiasaan Imam A'mash ini. Ketika bertahdid kadang meludah. Sering meludah, meludah ke sebelah kiri. Nah ini, maka ini kena ludah terus. Tapi dikasih isyarat sama yang lain pun juga enggak mau ngomong. Yang lainnya enggak dikasih isyarat. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalau bergerak enggak jadi belajar. Enggak jadi dapat ilmu. Ini kisah dari Imam A'mash. Dan dari sini kita lihat bagaimana para ulama seperti itu. Meskipun ada kena ludah terus, aduh ini. Ini kehujanan terus di sebelah kiri. Ini tetap saja tahan, ya, untuk mendapatkan ilmu. Artinya kita lihat kejuhud para ulama dahulu seperti itu, sampai seperti itu. Dan seperti itu mereka para a'immah. Ya, kalau kemudian kita baca biografinya mereka, subhanallah, kadang ada lataif-lataif yang unik-unik lah, ya, perkara-perkara unik dari mereka. Dan ini ternyata pernah saya dapati juga di Makkah juga sama seperti itu. Ya hampir sama lah kurang lebih. Ketika belajar faraid, belajar ilmu waris di Masjid Nabawi. Ini syekhnya juga sama seperti mutasyaddid. Ya, agak sedikit, ya, kita mungkin killer gitu ya. Ya. Kebiasaannya kita paling enggak banyak-banyak sih orangnya. Paling 3, 4 orang, 5 orang paling banyak. Datang belajar bareng, selesai nanti ganti rombongan yang lainnya. Tapi kebiasaannya sebelum belajar ditanya dulu pelajarannya kemarin. Satu di antara rombongan ini, 5 orang mungkin salah satu ditanya enggak bisa jawab, suruh minggir. Gak jadi belajar. Nah, ini juga mengharuskan kita itu siap, ya. Ini betul-betul belajar memang. Ini memaksud kita seperti itu. Tapi waktu itu saya berempat, ya. Satu anak Afwan, Jazair, satu anak Rusia, dan saya sendiri. Yang dari Afwan ini agak telmi. Dan berapa kali setiap yang kena dia terus, habis itu sudah nggak pernah ya suruh minggir. Akhirnya saya bertiga pun juga, kalau tiap pagi saya sudah meruput, padahal dari kampus ke Masjid Nabawi ini saya harus datang apa sebelum subuh, jauh-jauh, jadi setengah empat sebelum subuh itu jauh-jauh, karena cari tumpangan juga tempatnya kan jauh juga, kurang lebih 10 kilo lah. Dan jauh-jauh kemudian ada pelajaran yang rugi kita bertiga di jami'ah. Ini akhirnya kita minta sama Syekh, ya kita sepakatan dulu sama si Afwan ini untuk minggir dari rombongan. Kalau enggak kita enggak jalan-jalan pelajaran. Alhamdulillah kemudian dia mau dan kita sepakati sama Syekhnya jalan, alhamdulillah selesai dalam waktu 4 bulan itu belajar faraid tiap pagi. Ini masih ada orang zaman ini kayak cerita zaman dahulu saja ini, ya, ini masya Allah ya. Maka ini jemaah melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini hal-hal yang kita lihat bagaimana Bapak-Ibu dari para ulama dan sunnah-sunnah yang senantiasa dihidupkan. Jika mudah, himmah mereka dengan ilmu itu sangat tinggi sekali, perhatian mereka dengan ilmu itu sangat tinggi sekali. Dan ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan kepada kita nanti bab-bab yang masya Allah, dan beliau pun juga agak sedikit di bab yang terakhir dari kitab adab ini beliau agak sedikit panjang dalam bahasanya ya, yang tentunya adalah agar kita tidak meremehkan atau menggampangkan dari perkara-perkara yang sunnah ini, meskipun sepele ya, tapi ini juga mimbab dari takthirul ibadah ya, seperti pada bab sebelumnya, mimbab takthirul ibadah, memperbanyak ibadah agar adat kita menjadi ibadah, adat kebiasaan kita, keseharian kita menjadi ibadah. Dan ini tentunya juga kepada anak-anak ya, tentunya bagaimana kita mentalqin artinya kita membimbing anak kita, mendikte anak kita untuk kita selalu seperti itu, agar itu menjadi kebiasaan. Ketika pakai baju, pakai celana, untuk memulainya dari yang kanan dulu. Ketika melepaskannya, itu memulai dari yang kiri dulu. Seperti itu terus, supaya tidak salah-salah, yang penting pakai baju, itu saja. Ya. Lebih lagi kemudian disertai dengan doa, diajari mereka doa, tapi minimal kebiasaan ini menjadi ketika anak ditalkin seperti itu, insya Allah nanti ke dewasanya adalah akan menjadi baik. Dan ini tentunya adalah nilai kebaikan bagi orang tuanya. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu Wataala kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah ta'ala kita akan bahas nanti dari fawaid dari para ulama dalam masalah ini, khususnya dari Ibnu Manaqib tadi, insya Allah ta'ala. Ini wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.